Putri Indonesia. DJ Exo. Ayo yang punya depan kita ajakin lagi bro. Ajaji lagi, ayo kita kacoket, kacoket lagi. Ayo kita ajaji, ajaji lagi. Akan jadi, ayo kita ajaji, ajaji lagi.